sayusihukum madidahum, umat aku akan ditimpa dengan penyakit umat-umat terdahulu. Lalu sahabat bertanya, faqalu ya Rasulullah, ya Rasulullah, apa dia penyakit umat terdahulu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-asharu, penyakit yang pertama terlalu banyak seronok. Penyakit umat terdahulu yang dah mula berjangkit kat kita sekarang ni seronok sangat-sangat. Aktiviti semua nak seronok, boleh. Yang kedua, wal bataru, terlalu mewah, mewah sangat hidup dengan kemewahan, duit melimpah ruah dan sebagainya. Okey, salah tu saya tak kata salah. Sebab apa? Ada juga di kalangan sahabat yang kaya yang dapat masuk syurga. At-takasuh, mengumpul harta sebanyak yang mungkin. Seronok mengumpul harta, lumpur kepada Allah. Okey, yang seterusnya, wattanayus fid dunya. Dia UAE, dia datang sekejap juga, pelajar-pelajar UAE. Sisi-sisi dunia yang tak sudah datang sekejap. Menipu untuk mendapat hafuan dunia. Okey, wattabahu, saling marah, mudah marah. Wattahasud hatta yakuna al-hatta yakuna al-maw, dan dengki-mendengki sehingga berlakunya kesaliman. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ini sebahagian daripada enam sifat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sifat adalah penyakit umat terdahulu. Okay. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita masuk ke permasalahan yang ke-13. Okay, permasalahan yang ke-13, Luqman al-Hakim menasihati anaknya agar bersederhana dan sekata ketika berjalan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, berjalan ini juga tuan-tuan ada dinasihati dalam Al-Quran supaya jalan jangan laju sangat, kena jalan sederhana. Jalan terlalu laju kadang-kadang nampak gelisah, keluh kesah. Okay? Jalan perlahan sangat, puyuh. Jalan laju sangat, susah ke orang. Okay? Jadi dengan sebab itu, dalam Quran sebut, okay? Supaya jangan jalan sangat, laju sangat. Maknanya, jalan secara bersederhana. Tidak terlalu perlahan sehingga menampakkan malas. Tentu ada dirahmati oleh Allah. Jangan jalan senyum sangat. Memanglah saya dah 80, Ustaz. Bila 80, cara 80 punya jalan. Tapi kalau 80 punya jalan, laju kalau 38. Problem tu. Ada something tu tuan-tuan. Tapi tak apalah, baguslah. Kalau jalan cepat. Tapi biasanya tuan-tuan, kita ni, berjalan cepat macam bila? Tuan-tuan dan perempuan, kita bersilakan makan. Mau cepat jalan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kelas akan mula sebentar lagi. Dia pusing sana, dia pusing sini, eh. Dia di situ, kita kata, tentuk dulu lah, tentuk dulu, kan. Eh, dia tekan buku tu dulu lah, tentuk dulu, kan. Kelas dia hujung, dah baru dia masuk. Tak ada kelas. Tapi kalau makan, dia kata, kau lama habis. Buku pun lalu yang dia makan. Dalam orang nak tahu nak makan. Makan lagi. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, laju sangat. Dalam bab-bab biasa, laju. Dalam bab-bab yang mencari dunia, mencari akhirat, mencari kebaikan, dia ada masalah sikit. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, berjalan perlahan ini melambangkan dia seorang yang malas. Slow nak jalan, nampak kan pemalasnya. Biasa macam itulah. Walau bagaimanapun tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, pada pagi ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan sedikit. Ada beberapa tanda orang-orang yang malas. Ada tanda dia. Sebagaimana tanda jalan, sebagaimana tanda, tanda apa pun, tanda nak masuk pintu masuk, exit keluar dan sebagainya. Begitu juga malas ni ada tanda. Yang pertama, tanda orang yang malas, pokok ada kat kita kan, mereka yang tahu melakukannya tetapi tak mampu melakukannya. Dia tahu, reti buat benda tu tapi tak buat, itu tanda orang malas. Tahu, semayang tahu, tahu buat, saya tahu nak mengaji? Tahu. Mengajilah? Jauh. Itu tanda malas. Walaupun dia guna saya bukan malas lah. Tak sempat. Sama je. Saya bukan malas. Saya sibuk. Sama. Kan? Dia tahu tapi tak mahu melakukannya. Bukan bayar pun. Kalau saya nak ngaji Quran kan. Bukan nak suruh baca surah banyak-banyak. Kita biasa kan baca surah Al-Ikhlas. Sambil buat kata baca lah. Tahu lah. Baca surah Al-Ikhlas. Tahu kan. Tapi tak melakukannya. Okay, itu tanda malas. Yang kedua, mereka boleh melakukannya tapi enggan melakukan. Dia boleh. Yang tadi dia tahu, dia boleh. memang ada kesempatan pun, tapi tak mau juga kan. Sebab apa? Dia kata bukan dia tak buat, tapi nantilah bijak lagi buat. Dia boleh saja tapi tak enggan melakukannya. Yang ketiga, mereka berupaya melakukannya tetapi tidak bersedia. Kekuatan ada, keupayaan ada tapi tak bersedia. Mungkin sebab tak dapat habuan pun. Apa yang saya dapat kalau saya buat sekian-sekian? Ada jenis macam tu kan? Tapi kadang-kadang itu bukan maknanya malas, tapi itu maknanya hukum dunia. Nak buat sesuatu boleh, tapi dengan syarat ada kurangan. Apa nak keluar yang bercakap je, okey. Ini suara saya ni investment. Suara adalah pelaburan. Tengok tuan-tuan dan jarak-jarak oleh Allah. Yang keempat, mereka sanggup melakukan tetapi engkar untuk melakukan. Dia sanggup sebenarnya, berkemampuan tapi engkar. Yang kelima, mereka yang ditugas melakukannya tetapi menolak untuk melakukannya. Kita bagilah dan menjawabnya. Ini AJK remaja masjid. Remaja ramai ni. AJK pemuda masjid, AJK wanita masjid. Dah bagilah tugas. Bukan besar pun tugas dia. Buat kuih je. Bukan, tak mau buat. Jadi malas tu. Itu maknanya malas. Dah bagi tugas, tak mau buat. Lain dah tak bagi tugas. Tak bagi tugas. Saya bukan tak mau buat, tapi dia orang tak suruh saya buat. Dah bagi tugas, dah suruh buat. Selesa. Tak apalah, oleh tadi kau dah buat, tak apalah aku tak buat. Kau tak buat. Dah bagi tugas, buat sama dia susul. Itu maknanya tidak malas. Mereka yang seterusnya, mereka yang berpeluang melakukannya tetapi mencari alasan untuk tidak melakukannya. Kita kan ada peluang dalam bulan rejab, ada peluang. Ada peluang untuk dapatkan sesuatu dengan aman baik kita, tapi kita tak mahu buat. Walaupun ada peluang terbentang di depan mata. Ada peluang rumah di masjid. Ada peluang dan untuk dapat 27 kali ganda solat berjemaah. Dia kata nantilah nanti. Nanti bila? Nanti disembahyangkan. Disembahyangkan nanti confirm bila kita berjemaah. Disembahyangkan mati sebelah masjid. Kau mati ni masjid kampung sebelah. Yang ketujuh, mereka diberi kemudahan untuk melakukannya tapi menganggap payah untuk melakukannya. Bukan senang saya nak buat benda ni. Bukan senang nak buat ni. Kita ni nak buat benda ni, kita kena fikir panjang. Pulanglah. Nak pergi berjihad, fikir panjang. Apa Tuhan tak pernah fikir masa nak turun ayat jihad? Ayat Tuhan perintahkan puasa, Tuhan tak fikir. Alih-alih kita kena fikir panjang, kita nak puasa juga. Okay. Yang seterusnya, mereka yang sedikit melakukan tetapi mendakwa telah banyak melakukannya. Saya buat. Saya buat ni, buat ni. Tapi tak banyak pun. Cuma ayat dia banyak. Saya dah susun ke situ. Saya dah atur ke situ. Saya dah letak dah ke situ. Sama je ayat ni. Tapi kerja dia pun situ dia buat. Jadi pusing-pusing untuk itu je. Ni jenis mendakwa telah banyak melakukannya. Okay. Mereka yang biasa melakukannya tetapi mengelak untuk melakukannya. Benda tu dah biasa dah. Dia boleh buat pun. Tapi dia pusing-pusing. Ini lambang orang yang malas. Mereka sering melakukannya tetapi pendakwa tidak biasa melakukannya. Kalau dah malas tu tuan-tuan, dah malas tu, saya ni terbiasa kerja-kerja ni. Padahal dia memang kerja, memang kerja dia untuk jabat benda tu sebenarnya. Tapi saya terbiasa kerja-kerja. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya tengok kepada ini, saya cerita company saya lah. Company saya ni buat satu budaya dia panggil tu corporate culture. Orang jauh tu orang putih, orang jauh di Amerika je lah. Corporate culture, budaya corporate. Jadi salah satu daripada budaya corporate di company saya ialah rajin. Rajin. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, rajin ni telah diperhatikan oleh kawan-kawan saya sepejabat. Rajin tu bekerja 8 pagi, balik kadang-kadang 8 malam, 9 malam. Sebab apa? Sebab rajin. Jadi saya punya terjemahan, saya kata rajin bukan bermakna kerja pagi sama petang. Rajin ni tuan-tuan benda yang kita buat di luar tanggungjawab. Itu boleh kata rajin. Kalau memang tanggungjawab ni, apa rajin? Contohnya pergi sembahyang, rajin mamanya main subuh. Tak rajin tuan-tuan tu tanggungjawab. Dia kalau rajin, saat ni dia sembahyang Tuhan. Benda tu tak wajib tapi dia buat. Ha, dia kalau dia rajin pukul 3-4 pagi tu dia bangun. Sebab apa? Benda tu tak wajib tapi dia boleh buat. Ha, kalau rajin mamak ni semayang zuhur, itu bukan rajin. Ha, tu memang tak menjawab dia. Ha, 8 pagi sampai 5 petang. Rajin dia bekerja, bukan rajin. Tapi kalau 5 petang sampai 8 malam, sampai 9 malam, yang tu namanya rajin. Dia nampak kan? Nampak kan macam ni? Okey, kalau masak-masak seperti setiap hari masak, okey, tu bukan rajin. Rajin awak masak, tak payah puji. Memang kerja ni tiap hari. Tapi kalau tiba-tiba hari ni buat lompat tikam, rajin dia buat lompat tikam. Baru nama rajin. Tapi kalau memang kerja ni tiap hari, bukan rajin tu. Itu dah kerja biasa. Rajin ni suatu tambahan daripada tanggungjawab saja ada. Rajin dia menjadi anak. Bukan. Tanggungjawab tapi sekali-sekali buat anak pergi salui, rajin dia buat anak pergi. Itu nama rajin. Mana di luar tanggungjawab. Tak masuk dalam tanggungjawab kita bawa anak pergi salui lagu, tak masuk tu. Tapi sekali-sekali buat pergi jalan ke taman wetland, okey tu rajin. Bagus bawa. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bila sebut kata budaya dalam kerjaya budaya, bila sebut budaya ni tuan-tuan, dia kena jadi amalan. Bukan tempat kerja saja. Sebab tu kadang-kadang saya argue. Kadang saya beritahu. Rajin di tempat kerja. Tapi rajin di tempat kerja. Sedangkan budaya ni, benda yang sebati dengan diri kita. Bila kita rajin tempat kerja, automatik rajin juga bila balik rumah. Tempat kerja rajin. Rajin kemas meja, sapu ke ni. Okay? Bila balik rumah, meja tak kemas. Bila balik rumah, air pun tak buat. Gelas pun tak masuk. Tapi masuk kat kedai tadi, pantang nampak gelas kosong. Nampak kerja kedai, kerja kedai makan. Pantang nampak ada meja, ada cik dah ada makan. Oh, nak angkat pinggan. Tapi kat rumah dia makan pun pinggan tak angkat. Ini bukan nak merajin. Itu masuk juga malas. Dalam kategori, mereka biasa melakukan tapi mengelak untuk melakukan. Sering melakukan tapi saya tak biasa buat kerja macam ni. Cuti pun tak biasa. Yang 11, mereka yang mahir melakukannya tetapi mendakwa tidak pernah melakukannya. Mendakwa, saya tak reti buat benda ni. Sedangkan kita tahu dah, memang dia boleh buat, mahir pun. Tapi oleh kerana dia malas, dia kata saya tak pernah buat, tak biasa. Mereka yang ada asas, mereka yang ada pengetahuan, tidak mahu mencuba untuk melakukannya. Tahu dah, dah ada secara teorinya dah ada. Nak cuba, kata banyak kerja lain boleh buat. Buang masa. Okey. Mereka yang sepatutnya melakukannya tetapi mengelak untuk melakukannya. Patut dia buat, pusing. Selamat daripada kena buat. Orang lain yang kena buat. Mereka yang berkelapangan tetapi mendakwa suntuk untuk melakukannya. Yang ini pun satu bab tuan yang dirahmati oleh Allah. Kadang-kadang dia lapang masa tapi dia kata saya tak ada masa. Jadi berlakulah ayat-ayat yang biasa kita dengar. Jemput kita tulis subuh. InsyaAllah kalau saya ada lapang. Kalau ada lapang. InsyaAllah nanti saya kalau saya sempat. Boleh ke masjid ke mana kita ada baca Yasin sikit. Tengoklah. Kalau saya tak ada meeting. Sepatutnya tuan-tuan bukan banyak tu. Sepatutnya kita pergi hidup. Kalau saya ada lapang, masa pergi meeting. Apa tu macam tu? Kalau saya free kan, saya pergi lah. Kalau saya free kan, saya pergi lah. Orang muda pusat lah. Kalau saya free kan, saya main pusat. Tapi tengoklah. Kalau saya tak main pusat kan, saya datanglah kuliah. Aku tak kena dulu. Kalau saya tak main golf, nanti saya datanglah kuliah. Kalau saya tak ada hutang yang masak, saya datanglah masjid. Itu tak kena dulu. Dia patut kena, kalau saya free, tak ada kuliah, insyaAllah saya pergi untuk memasak. Kalau saya free, saya pergi. Bau benda tu kan. Kalau tak ada kuliah, saya pergi. Kalau lepas semayang kan saya datang. Tapi kita balik. Nak habis meeting kan saya semayang. Maknanya kalau meeting tak habis, mungkin tak semayang ataupun lewat semayang. Itu biasa jadi budaya tempat kita. Budaya tu pula jadi. Sampai dah balik rumah, tak ada apa-apa pun. Kalau mahal je lawak ni tak habis lagi, saya tak semayang lagi lah. Bila tak semayang lah, tunggu lah pun. Norah Alina yang ambil dulu. Kita orang tua kita tu. Kita ada muda pun cerita juga kan. Dia gelap kan dia tahu. Siapa? Tahu dia tu. Mereka yang berdaya, tanda orang yang malas ialah mereka yang mempunyai daya kemampuan tetapi berpura-pura tidak boleh melakukannya. Tiba-tiba lagi saya minta izin dulu ya. Bangun seluruh dia, nak hantar nak t-shirt, tak boleh masak kan? Padahalnya anak tak ada lah. Tiba-tiba ada pula anak t-shirt. Tak mana pula. Orang perempuan kena cek, kot dia kami lain. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, banyak masalah kita sebenarnya. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW, tuan-tuan yang wujud dalam kuat dan tidak maksurat, Nabi SAW sendiri telah mengajar kepada kita, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, lindungilah kami ini daripada keluh kesah. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, lindungilah kami daripada perasaan lemah dan perasaan malas. Nabi ajar pada kita minta jauh daripada perasaan malas. Kena cari doa ni tuan baca kan. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, minta jauh daripada penakut. Ada yang penakut kan. Tapi nak tengok bercerita karam tu. Tapi penakut. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, tak jauh daripada penakut dan tak jauh daripada bakil. Bakil pun kena kita jauh kan. Ketika payah kita nak keluarkan kita punya tangan kita nak keluar dia payah. Sebab apa? Sebab penyakit bakil ni penyakit yang cukup besar sebati dengan kita. Semayang, saya boleh semayang tak ada masalah. Puasa, tak makan pun tak kisah. Zakat, habis duit, kita kerja penat. Kita pergi sana mari, buat kerja, buat kereta, nanti pun ada keluar dah kan? Pergi haji keluar duit kan? Tapi tak pun pergi haji sepuluh, boleh berjalan kan? Boleh tengok Masjidil Haram, boleh pergi sana, beli itu, beli ini kan? Tak ada keluar duit. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT di kalangan ulama kita berpesan, sebelum pergi haji, cek dulu, hutang dah bayar belum. Sebelum pergi haji saya maklum, zakat dah bayar belum. Jangan kumpulkan haji tapi zakat tak bayar. Okey. Kalau pergi haji tambahlah, kalau pergi haji kali kedua, umrahnya kali ke 18 tak umrah. Zakat jangan tak bayar. Walaupun pergi umrah tu saya orang bagi duit, okey. Ambil sebahagian duit yang orang bagi tu bayar zakat kita. Jangan sampai tak bayar zakat tapi tumpu pada umrah. Umrah keluar duit juga, tapi kenapa boleh keluar? Sebab seronok. Zakat mana dia seronok? Nak pergi pasal zakat tu pun Allah. Tengok orang pasal zakat pun dia geram gitu kan. Nak malu pasal zakat lagi. Lepas tu beri zakat. Saya tak dapat apa-apa. Ini pergi pasal zakat, bukan pergi bank. Kalau pergi bank simpan duit, mungkin dapat sesuatu, dapat cincin ke benda. Zakat biasa dia beri apa? Surah Yasin. Surah Yasin muat air pun ada. Bank-bank tak ada. Kalau nak pergi beli bank, pergi pasal. Bukan pergi pasal zakat. Baik sebelah. Kita nak cari beg pusat zakat. Buat apa? Terpaksalah pusat zakat keluar. Ballpen boleh pusat zakat. Beg boleh pusat zakat. Kicin pusat zakat. Sebab apa? Nak bagi pada orang yang mengeluarkan zakat sebagai galakan untuk pentarikan. Tidak terlalu perlahan hingga menampakkan kemalasan. Kelambatan yang amat sangat sehingga menampakkan diri lemah penuh-penuh ingin dikatakan zubur. Ini pusat juga. Ada orang jenis jalan slow, nampak jalan slow, nampak warak. Tuan-tuan, orang yang jenis jalan slow, nampak warak ni, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab tu, Umar dia tengok. Kamu jalan slow kenapa? Sakit? Tak sakit? Kena penyepak. Umar Al-Khattab tu dia penyepak. Bukan penyepak. Umar pendekatan dia macam tu. Kamu ni jalan tu. Dia macam tu tu. Sebab apa? Sebab jalan lambat tu nak menampakkan kononnya dia warak. Tanda orang-orang punya hebat adalah dia antaranya dia berjalan cepat. Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjalan dalam keadaan seperti turun bukit. Maknanya Nabi jalan laju. Nabi tak jalan pelan, jadi ke pandang kiri, pandang kanan, tengok kiri, tengok kiri. Beli ke tidak? meramaikan orang. Ha, tak apalah dari kita baru awal Ramadan ni, hujung Ramadan ni mungkin kuih buah sikit. Pergi hujung Ramadan, tak apa Allah yang kuih. Mungkin malam itu dia pergi. Mungkin malam lusa pula pergi, itu tak ada kita habis. Tak, itu tak ada. Jalan lagi, itulah kerja kita tu. Jadi kalau nak buat baju raya, nak beli kuih raya sekarang. Sebelum masuk Ramadan. Waktu Ramadan nanti tumpukan 100% untuk ibadah kepada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama kita mengajar kepada kita beberapa adab ketika berjalan, okay? Tidak terlalu laju sehingga menunjukkan sikap berlebih-lebihan serta tidak peduli kepada suasana sekeliling. Jalan laju sendiri kita cari orang. Ada insiden dekat mana? Dekat mana insiden? Dekat mana? Ada orang mati tak ada? Tak nampak. Sebab apa? Sebab jalan laju sana. Okay? Dengan sebab itu ulama menggariskan beberapa adab ketika berjalan. Yang pertama sekali, berjalan adalah dalam keadaan menjauhi sifat sombong. Jalan dalam keadaan jauh dari sifat sombong. Macam mana? Kita boleh fikir sendiri lah tuan-tuan. Yang kedua, ulama kita ajar berjalanlah dalam keadaan nampak kita ni bertenaga. Jangan jalan kita tak alat, tak mampu jalan. Yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, muslimat dia hendaklah berjalan di kawasan tepi. Orang perempuan kena jalan sekali, okey, dia kena ke tepi. Ini bukan kasta rendah. Tapi dia termasuk dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam sahih Jami' as-Saghir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya bahagian tengah dorong bukan untuk kaum wanita. Maksudnya bahagian yang bahagian tengah tu untuk lelaki, yang perempuan bau tepi. Tapi baunya pulang saya tengok ada kereta api dalam Melayu kan, ada ruang kabin untuk perempuan sahaja. Ada juga si yang lelaki mangkuk air tu. Ini perempuan dia juga. Kedek-kedek masuk ke situ. Tapi tempat yang lelaki tu, ramai itu perempuan masuk. Tempat perempuan katanya kosong je. Kita nak masuk kan, kita lelaki. Tempat kita lelaki, saya pun juga perempuan nak masuk. Ini pun satu masalah perempuan. Dah ada kemudahan tak boleh. Sebab itu orang perempuan kalau berjalan, dia berjalan di dalam tepi sedikit. Yang seterusnya, okey, berjalan dengan niat yang benar. Seorang muslim adalah berniat yang benar ketika hendak berjalan. Jangan berjalan niat dia saya berjalan saja saja tak boleh. Ada niat dia. Siru fil ardi fanzur. Berjalan di bumi Allah Taala dan lihatlah. Tuhan suruh berjalan, jalan. Pagi pagi balik ke masjid, jalan tengok ke sana, tengok keadaan sekampung, tengok buku-buku, tengok kejadian-kejadian yang dijadikan oleh Allah. Tak salah berjalan. Apabila berjalan hendak ke masjid, niatkan untuk beribadah kepada Allah. Jika berjalan untuk bekerja, niatkan untuk mencari rezeki yang juga ibadah, iaitu mencari rezeki yang baik dan halal untuk keluarga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, perjalanan pergi kerja juga merupakan perjalanan ibadah. Jadi kalau kita boleh niat perjalanan kerja itu ibadah, kalau mati dalam perjalanan, insyaAllah kita mati dalam keadaan beribadah kepada Allah, sama ganjarannya, sama kedudukannya mati ketika kita salat, iaitu dikira juga sebagai mati dalam ibadah. Yang seterusnya, tidak berjalan untuk sesuatu tujuan yang haram. Sesungguhnya kedua kaki akan memberi kesaksian berbicara pada hari kiamat. Okey, kaki kita nanti akan menjadi saksi perjalanan kita dekat dunia. Awal-awal lagi lah tuan-tuan, memang niat nak pergi tempat yang haram. Okey, perjalanan tersebut mempunyai banyak efeknya. Pertama, perjalanan tersebut haram, berdosa. Yang kedua, perjalanan tersebut tidak ada kelonggaran untuk jamak dan qasar. Jadi kena ingat, okey? Dan perjalanan tersebut sentiasa berada di bawah kemurkaan Allah. Sebab itu niat kena elok. Kalau kita nak musafir, katakan cuti sekolah nak bawa anak pergi Melaka, okey? Niatkan perjalanan tersebut nak bawa anak melihat keindahan maya pada ciptaan Allah. Okey? Niatkan kepada niat perjalanan tu nak bawa anak tengok buaya supaya anak kenal ini haiwan diciptakan oleh Allah. Contoh, kalau niat maksiat selesai. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, mengikut hukum fiqahnya, perjalanan yang melalui dua marhala harus dijamak dan qasar salat. Okey, harus. Ya? Kalau wajib, malah disunatkan. Bukan kalau wajib, sebab apa? Sebab Tuhan bagi peluang, jangan tolak. Rezeki, jangan tolak. Tak erti, kena belajar. Tak confident, maknanya tak yakin dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semayang, jamak dan qasar kena tahu. Jangan ikut-ikut tiu-tiu. Kena tahu, kena belajar. Kadang-kadang main ikut je, pedal je. Dua rekanan. Dua. Boleh. Dua setengah tak boleh. Cukup boleh kosong. Main ikut pedal tak boleh. Kena belajar. Kena tahu. Tanya dengan ustaz. Ajak kalau boleh. Sampai ajak ustaz. Kan semua boleh berjalan dengan aku. Ustaz lain pun tak apa. Ajak imam kan. Ya, ajak orang yang tahu salat jamak dan qasar. Sebelum kita pergi Mekah, biasanya kita belajar khusus haji. Sebelum musafir, khusus cara musafir. Adab musafir yang macam mana. Adab nak berjalan waktu musafir macam mana. Jumpa sekian nak doa apa. Semua diajar dalam kitab-kitab. Di antaranya kitab Ihya' Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, jangan lepaskan peluang dengan rezeki yang Tuhan bagikan kita. Jangan tolak rezeki Allah. Okay? Sebagaimana kita tak tolak makan, sebagaimana tak tolak minum, begitu juga Tuhan bagi kita rezeki sembahyang boleh dijamakkan. Sembahyang boleh dipendekkan. Cumanya cara kena tahu, jangan salah buat. Timur persoalan, dia kata saya dah niat untuk pergi ke Melaka nak bawa anak berjalan, bawa anak pergi sekolah. Okay? Tiba-tiba sampai di Melaka, saya telah melakukan dosa, melakukan maksiat. Contoh kan, apakah ketika itu saya layak lagi untuk jamak dan qasar? Dia masih layak. Sebab apa? Dia pada niat tadi. Yang kau tu merompak, mencuri dalam perjalanan tu salah kau. Sampai anak-anak makan tak payah. Contoh kan. Dengan berbagai-bagai alasan. Tapi masa nak jamak, tadi makan tak payah. Boleh jamak dan qasar tak ada masalah. Tapi kemudian jumpa untuk di kedai tu payah balik. Dan orang dia tak jamak qasar, dia halal juga. Jangan. Benda tu penting. Bak makan minum ni jadi darah daging. Penting. Jadi darah daging. Ulama-ulama silam yang hebat-hebat tuan terlupa nak bayar. Bukan terlupa nak bayar. Ada seorang, saya baca tahu kita, seorang wali Allah. Tak salah saya Hasan Al-Basri. Dia beli buah kurma. Beli buah kurma. Kemudian dia isi dalam berkat plastik. Kemudian dalam kasi kita lah kita beli buah kurma. Dia sudah isi dalam plastik. Kemudian kita kena isi satu plastik lagi. Bila dia balik rumah, dia angkat kurma dia yang dalam plastik dia keluar. Dalam plastik luar tu ada sedikit kurma. Dia ragu nak makan kurma tu, pergi kedai tuan-tuan balik. Kalau kita, dia rezeki tadi. Sebab tu, dulu masa saya sekolah, menengah, awal-awal kita satu, kita dua. Ada juga kawan-kawan saya sebut. Dia kata apa? Kalau kita nak curi tak boleh. Kau kena jini. Kalau kena jini boleh curi. Siapa aja? Mungkin bapak dia jual. Mungkin orang yang lebih dewasa yang dia mengajar. Kita nak cakap dia tahu. Macam mana kalau boleh curi kena jini. Sebab dia kata sebab dia terbayang. Mencuri orang lain kalau macam itu tengok pula dulu. Tapi bagus dia kata tuan. Maksudnya orang yang tak sebayang dia kena sebayang. Jadi nanti kita kena curi. Jadi dengan sebab itu tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu permainan atau pemberian dan sekolah lah. Masa sekolah cici tu lah. Zaman-zaman jadi dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya ulang, bila nak berjalan, kita kena niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata mati dalam perjalanan, mati dalam ibadat, barangkali mati dianggap sebagai syahid di sisi Allah. Dan seterusnya, berjalan dalam keadaan nomor, yakni pertengahan antara berjalan terlalu lambat dan terlalu cepat. Maknanya, berjalan taklah laju sangat dan taklah lambat sangat. Sampai orang pun cepat lagi. Cepat sikit, mak. Mam, jangan laju dengan mam. Biasa kan? Laju dengan pun tak boleh. Sederhana mengikut suasana setempat. Kat tempat kita, tuan-tuan, jalan sederhana. Kalau kita pergi jemput, kita kena laju sikit. Sebab sana orang jalan laju. Bagi dia, laju itulah sederhana. Okay? Mungkin dekat mana? Dekat tuan, mungkin lambat sikit. Sebab apa? Sebab orang ramai sangat. Kita lambat sangat. Kesek orang belakang. Dia kadang-kadang tengok budaya makan. Kita makan, kau buffet, buffet. Kita kan? Dari depan kita tu orang, dia pun tengok. Orang belakang penuh dah buat tu. Tengok orang tu. Tak ambil, tak ambil. ambil je lah. Patut kalau sampai tu dah kelir tu. Jadi sasaran. Ini dia masa tu lah nak fikir, masa tu lah nak main istifarah, nak pergi laut. Orang belakang tu kena ni, ramai panjang buat tu. Okay, ni satu bab. Sumpah ke dia bawa kereta tu kan. Lebih kurang lah macam berjalan tu. Ada yang dia bawa kereta tu slow. Jalan utama tu kan. Janganlah slow sangat. Mungkin orang belakang tu nak terkucil. Kan? Orang belakang tu mungkin ada masalah nak cepat. Okay? Kadang-kadang dekat-dekat maghrib tu slow. Bawa kereta tu nak cepat. Okay? Kalau potong tak gila ke orang depan. Kalau potong lagi banyak masalah belakang. Jadi yang slow. Bawa anak berjalan. Maghrib-maghrib lagi. Pandang kiri, pandang kanan. Cakap handphone. Okay? Saya kata salah. Saya tak kata salah. Cakap handphone. Cakap lah. Tapi janganlah sampai menyusahkan orang lain. Dalam bab ibadah pun tuan-tuan. Tak boleh susahkan orang lain. Ini kan pula. Dalam bab bawa kereta pun. Eh? Saya ambil contoh kan. Kita nak semayang. Main sunat. Boleh main sunat. Silakan semayang sunat. Tapi jangan main sunat. Kat situ ketiang. Ketiang tu dia semayang. Orang tak lalu depan. Paksa orang tunggu. Kalau orang tak sama, orang keluar. Kita nak cari tempat semayang sunat tuan-tuan, kita cari tempat yang tak nyusah orang. Sebab apa? Sebab tu semayang sunat. Sebab tu ulama ajar kita nak qiyamulail bangun. Tapi jangan sibuk kejuk anak, kejuk bini. Tak payah. Kita buat sendiri. Sebab apa? Sebab benda tu sunat. Okay? Jangan susahkan orang walaupun ketika itu kita buat ibadah. Begitu juga dengan berjalan. Janganlah slow. Ambil laut tu jangan fikir. Laut pun sama. Ambil je lah. Kalau tak pergi, kalau jenis tahu dah kita ni memang lambat, duduk belakang. Tak ada orang pun pergi. Ada orang duduk balik. Sebab dah memang lambat, kita susahkan orang. Jadi pajak, tim dan sebagainya. Kan makan, kita ada ajar ada kelebihan. Makan, bagi kanak-kanak, tim dan sebagainya. Yang seterusnya, berjalan dalam keadaan tidak menoleh ke belakang. Okay? Nabi sallallahu alaihi wasallam bila beliau berjalan, bila baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan, baginda tidak menoleh ke belakang. Inna berjalan pandang ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam macam dia sebut sebelum ni, bila baginda berjalan ada orang panggil, "Ya Rasulullah." Nabi tak toleh, Nabi pusing terus. Pusing terus. Itu perangai Nabi. Kita no. Macam tu kan. Itu kita. Nabi dah Nabi pusing. Itu cara Nabi adab ataupun etika baginda sallallahu alaihi wasallam. Menoleh ke belakang ketika berjalan boleh membuatkan seseorang mungkin tergelincir. Mungkin jatuh. Mungkin ada dan sebagainya. Ini adab tu. Tidak berpura-pura lemah ketika berjalan. Yang seterusnya. Berpura-pura lemah ketika berjalan dengan maksud lihat orang lain dilarang di dalam Islam. Selain itu juga tidak boleh berpura-pura sakit ketika berjalan kerana ia dapat mengundang kemurkaan Allah. Jangan buat sakit berjalan. Tapi kalau pakai tongkat tak apa sebab Nabi pun pakai tongkat. Bukan bermakna bila pakai tongkat tu sakit, tapi kadang-kadang juga setelah tu dia. Bila pakai tongkat orang nampak dia okey. Orang kelainan upaya. Kita sebut kurang upaya tadi ni. Kelainan upaya. Sebab apa? Kalau kita kata orang yang mata tak nampak, okey. Tak tepat kata tuan. Orang kurang upaya tak tepat. Sebab keupayaan dia lebih dari kita. Dia boleh main piano. Kita boleh main piano. Haji boleh main piano. Orang kita boleh main piano je. Macam mana kata dia kurang upaya? Dia lain upaya. Kelainan upaya. Kerajaan dia tu orang. Orang kurang upaya. Orang yang cacat penglihatan boleh hafal 30 juzuk. Apa 30 juzuk? Siapa hafal 30 juzuk? Okay? Mereka bukan kurang upaya. Mereka kelainan upaya. Mereka boleh buat bakul. Boleh buat bakul? Tak putih. Boleh buat bakul? Tak boleh. Okay? Kelainan upaya bukan kurang upaya. Mereka boleh macam-macam. Orang yang buta tu macam-macam dia boleh buat. Orang cacat tu macam-macam boleh buat. Okay. Sebab tu dia dah buka kepada korang kelainan upaya. Ada yang ada PhD. Kerana walaupun mata tak nampak PhD pun yang mati dan berkembang. Dr. Ismail, senator. Itu bukan kurang upaya. Kelainan upaya. Kita kurang pada dia. Kita tak ada senator. Cakap banyak tapi tak ada senator. Dia dapat ada senator walaupun mata tak nampak. Seterusnya, berjalan dengan kuat. Yang ini setiap muslim harus berjalan dengan tegak seperti dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan nampak macam gagah, tapi bukan nampak angkuh, bukan nampak sungguh. Nampak jalan tu confident. Kita nampak orang jalan, kita yakin jadi boleh harap. Kalau kita tengok pemimpin-pemimpin yang kita nak lantik dari belah lain, kalau jalan pun datang nak mencalonkan tempat tongkat, kita mikir kerja juga rakyat ke Muhammad ni. Teruk datang, teruk gigi-gigi makin set datang. Nak sign tu masa pegang, apa time out. Pegang lah macam tu. Tuan nak lantik dari pemimpin eh? Sebab tu Nabi SAW dilewatkan bagi dia jalan dalam keadaan nampak hebat, nampak perkasa, nampak gagah. Kehebatan bagi dia SAW. Al-Mu'min Al-Qawi, mu'min yang kuat dicintai oleh Allah dibandingkan dengan mu'min yang lemah. Jadi orang tu nampak kuat tak kuat boleh berjalan. Orang yang nampak berjalan tak ada harapan ni. Nak pilih main bola pun mana datang pemilihan rumput tongkat. Orang tak pilih dalam itu. Tapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ada ketikanya. Ada ketikanya tuan-tuan, kekuatan jasad ini sebenarnya dia bergantung pada kekuatan jiwa. Ada orang tu nampak jasadnya tak apa, tak apa nak larak dah. Tapi kerana jiwa dia kuat, dia boleh berjalan. Tengok pada usia dia dah 78. Tapi oleh kerana jiwa dia kuat, dapat bini muda. Contoh. Umur dah, tua dah. Dah tak larak, tengok pada zahir muda ke tak. Tapi oleh kerana apa? Makanan dalaman dia kuat, akhirnya dia kuat dan layak untuk pemerintah dan sebagainya. Sebab itu kalau kita tengok pemimpin-pemimpin yang matang, pemimpin-pemimpin yang major, mana ada umur 21? 21 dia benar-benar pernah benar kan? Dia mesti berusia sedikit. Ulama-ulama yang hebat kena berusia. Muda-muda kita tak percaya ni ulama tu jadi ulama sekejap. Lepas tu imam-imam muda ni saya tak percaya je tu. Imam muda ni program tu bagus, alhamdulillah, melahirkan bakat-bakat baru. Tapi kurang percaya sikit. Kira-kira ada guru imam muda ni. Kurang percaya sikit. Sebab apa? Sebab masih muda lagi. Kita ni tuan-tuan, jangan kata hebat kalau kita tak kahwin. Satu, bila dah kahwin ni jangan kata hebat kalau tak ada anak. Tapi bukan kata orang tak ada anak pun tak hebat. Mana ujian dia lain. Ujian orang bujang lain tuan-tuan. Ujian orang dah kahwin lain. Ujian orang yang dah ada anak lain. Ujian orang yang ada menantu lagi lain. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita melalui fasa kehidupan Tuhan bagi kita ruang ni. Fasa bujang, okey, rajin ke surau. Fasa ada makmur, kurang rajin ke surau. Sebab apa? Saya pun chatting dengan makmur. Fasa tunang, tunang kata saya tak suka bukan sempat, campur sempat. Tunang kata apa? Tunang kata ni semua ikut, saya tak suka mokok. Tak mokok. Takut saya isap benda lain, takut saya tak mokok kan. Okey, dah kahwin, okey. Bini kata apa? Abang, tak payahlah pergi masjid. Sebelah tu, nak shopping. Shopping kita. Dulu remaja masjid, dulu rakan masjid, macam muda ni. Dulu main sungguh berjemaah. Bila dah ada tunang, dah kahwin lagi, tak ada saya berjemaah dengan isteri. Masa pun dah kahwin 2 minggu lagi. Sebab apa? Ada ulama kata, bila kahwin dalam masa 2 minggu bagi keluar. Kalau lepas kahwin 2 minggu itu dia tak datang masjid surau, biarkan. Patut memang dia MC 2 minggu. Bagi ruang untuk apa? Untuk saling mengenali. Sebab apa? Sebab bila dah kahwin mengenali, mengenal hati budi. Masa 2 minggu tu bagi dia jadi imam. Masa jadi imam, memang tak pernah jadi imam. Bila kahwin masa jadi imam, isteri belakang makmum. Isteri dia amin buat. Lagi salam dia buat. Ada pun pembayang pun tak amin buat. Buat bini kita. Sebelum sembahyang berdua, komat. Ayah tu bini komat. Mampu buat mana boleh komat. Lelaki juga komat. Ya, adik-adik kita ni. Jadi lepas pada 2 minggu ke tak datang ke masjid, okey, turun rumah. Apa cerita sakit? Ada masalah. Sepatutnya macam tu. Tapi sebab kita dah kahwin, 2 minggu tak datang masjid, kita seronok pun tak datang masjid. Gimana saya nak pergi? Kita main di rumah, kita berjemaah. Lebih afdal. Untuk mentarbiah isteri. Pandai sangat. Siapa ajar? Ada siapa ajar tu, air diri kita sendiri. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, berjalan dengan keadaan nampak kita hebat. Bila pandang, bila tengok orang tu berjalan hebat, orang pun rasa kita ni seorang yang hebat dan dan boleh layak untuk jadi pemimpin. Seterusnya, menghindari cara berjalan yang tercela. Contohnya, berjalan dengan keadaan sombong dan takabur, berjalan dalam keadaan gelisah dan gemetar, berjalan dengan dengan cara ataupun gaya orang sakit, ataupun berjalan dengan meniru cara orang lelaki tiru perempuan. Gini. Yang perempuan dua, lelaki kalau perempuan. Minum muka kumpang, saya tengok tak elok apa yang Malaysia, buat Malaysia. Dia sengaja buat. Mula-mula dia berlakon je, dia main-main dia. Buah-buah jadi sungguh ada. Dengan sebab tu benda-benda yang macam ni tuan-tuan, jangan dibiasa-biasakan. Jangan dibuat-buatkan. Buatlah menepuk, akhirnya akan jadi. Tambah pula kalau memang dah ada usul-usul kelembutan. Pisai tak tumbuh. Lepas tu bulu-betik tak pernah ada. Orang lain pun nak kacau. Jangan nak kacau. Nanti dia menjadi payah bila. Nanti tak laku lah kita jual kopiah. Kopiah dia tak ada saya jual kudung. Bayar. Kita nak suami itu bayar kita. Kita nak jual benda, nak jual benda cukur, bayar kepada dia. Saya tak ada benda cukur dia. Saya pakai airport. Airport jari dia. Alat solid dia. Kita nak terus bilik, kita pun risau. Agar sekali busuk kena dengan anak jari mak lembut ni. Kita nak tengok ada meja. Susu tak tu. Solid ni. Kalau kepik tu lah. Tarik bulu. Macam-macam bawa hati cinggu Allah bayar kan benda-benda. Tapi orang macam ni dia biasanya dia ada special di sini. Tentu ada upaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, tidak berjalan dengan menggunakan satu selipar, satu alas kaki. Kadang-kadang selipar kita hilang. Selipar kita hilang ke masjid, ada sebelah hilang. Jangan pakai sebelah tu, biar tak pakai dulu. Jangan pakai sebelah. Kenapa saya sebelah? Kenapa hilang? InsyaAllah aku bagi dia rahmatnya oleh Allah. Saya ada baca satu kisah seorang. Seorang tu guru lah. Dia menceramah kat nama dia. Kita dia kata kalau hilang atau dia punya kecohan. Hilang selipar ke masjid yang kecohan. Dia sebut macam tu lah lebih kuat. Tiba-tiba satu hari setelah semangat selipar dia hilang. Bising dia keluar. Sampuan ambil semua saya. Mengaku. Kayaknya ke masjid kita tak risau lah. Kayaknya ke masjid dia tunggu kan. Kayaknya ke masjid pun tolong cari. Tunggu mana ni? Panggil yang ini. Saya halal kan semua. Masya Allah. Rupanya dia kecoh tu bukan apa. Bukan dia kecoh. Kerana semua dia lah. Dia kecoh nak cari siapa yang semua dia. Untuk pergi sebelah kalau ada. Lain. Kadang-kadang dia ada buah-buah kilat dia. Macam saya cerita kisah dulu lah. Saya rasa apa sih dengan pula. Dengan kain selepas tu dia ada buah kilat dia. Ada buah kilat dia. Jadi buah kilat ni dia gunakan balik supaya orang nampak ni. Mana dia buah, mana manja kata kalau barang hilang jangan bisik. Tinggi untuk kecoh. Selipar hilang. Rupanya bila jumpa siapa ambil selipar tu. Itu sedekah. Jadi sesuai yang dirahmati oleh Allah. Senang kita kalau selipar hilang, sedekah kita. Salah siapa, salah imam. Ambillah benda yang baik, tinggalkan benda yang tak elok. Jadi dia ambil selipar yang baik-baik, dia tinggal selipar yang tak elok. Ini salah imam, bukan salah orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, apabila salah seorang daripada kalian memakai alas kaki, maka hendaklah memulainya dari yang kanan. Pakai selipar kanan. Tengok tuan-tuan. Senang nak berpahala kan? Keluar masjid kaki kiri. Tapi kadang-kadang kita tak perasan. Keluar masjid kaki kanan. Sebab apa? Sebab nak masuk selipar kaki kanan tu. Sebab tu Islam ajar kita teliti. Okay? Kita daripada rumah kita masuk masjid, cabut selipar. Okay? Masuk masjid, cabut selipar. Sunnahnya cabut selipar kaki kiri. Tapi bila nak masuk masjid, jangan cabut selipar kaki kiri, terus masuk masjid kaki kiri. Salah. Cabut selipar pahlu, cabut kanan pahlu, kanan langkah. Kan dapat pahala cabut selipar, dapat pahala langkah masjid. Keluar masjid pun macam tu. Sunat keluar kaki kiri. Okey. Tapi keluar tu jangan masuk selipar dulu. Sebab kaki kiri tak sunat. Okey, keluar kaki kiri pahlu, kemudian kaki kanan pak dulu, masuk pakai selipar, dapat pahala. Keluar masjid, dapat pahala pakai selipar. Senang gitu kan. Islam saja benda simple tapi dapat ganjaran yang besar. Bukan kita kecil pahala. Maka hendaklah memulainya dari yang kanan. Apabila ia melepaskannya, yakni bila kita nak cabut selipar, okay, maka mulailah dari yang kiri. Okay. Begitu juga pakai baju tuan-tuan. Pakai baju masuk lengan kanan dulu, bawa masuk lengan kiri. Cabut lengan kiri dulu, bawa lengan kanan. Tengok, dapat pahala pakai baju, dapat pahala. Cabut baju pun dapat pahala. Tapi cabut baju bawa ramai, dapat dosa. Cabut baju ikut sunnah ni, keluar tepi. Tapi depan pintu rumah. Terbojek, keluar pusat, dapat dosa. Pahala dia pun dosa dapat dulu. Sebab tu dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i mengikut pandangan Imam Nawawi, dalam bab solat ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, hati-hati orang lelaki dalam bab solat. Kerana dalam bab solat orang lelaki, okey, orang lelaki mempunyai aurat di antara pusat sampai lutut ketika solat, di mana masa itu dia bersama dengan ahli keluarga dia. Macam contoh, katakan tuan-tuan dekat rumah sembahyang tak pakai baju. Ini sembahyang orang yang beradab, tak pakai baju sembahyang. Pakaikan pelekat selai dia, letak bulu atas dari pusat. Okey. Kemudian kain tu bawa pada lutut. Okey, tutup aurat ke tidak? Tutup. Okey. Dengan keluarga dia, anak dia, isteri dia, okay, mak tua dia, mak dia, ayah dia, orang yang kira tak patah lutut dengan dia, okey, maka salatnya sah tetapi dihukumkan makruh. Kenapa? Kerana kurang ajar menghadap terhadap ke baju. Kalau menghadap baju yang baju ni mesti baju kita kurang ajar tu. Tapi dia kata tidak usah. Kalau kita menghadap baju dia akan baju, baju dia akan bagi menentukan baju. Itu baju dia tak cuti kerja ni. Takkan ada baju, ada baju. Orang miskin pun dia akan cari juga baju. Tengok kan bersama mungkin tiga. Ada pun ada nampak orang tak akan baju. Kecuali hanya yang muka koyok dengan anak. Biasanya dia cari juga baju koyok-koyok pun supaya nampak dia miskin baju koyok. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, mengadap manusia pun kita pakai cantik, takkan mengadap Allah tak pakai baju. Okey, tak apa, kita cerita pasal hukum. Hukum dia sah tidak solat, sah tetapi makruh. Tetapi, okey, seandainya tengah-tengah solat tu datang perempuan yang bukan mahram. Datang ada impor. Assalamualaikum, impor datang untuk makan pisang. Kita tengah mayat solat tak pakai baju. Okey, kita dengan ada impor kita batal wudu. Maka pada ketika itu, mengikut Imam Nawawi, solat itu tidak sah. Sebab apa? Dianggap seperti mendedahkan aurat juga. Kerana solat tak pakai baju. Hati-hati juga. Jadi senang nak ringkas cerita, jangan solat tak pakai baju. Sebab apa? Badan dikira aurat dalam solat dengan orang yang bukan mahram. Dengan bukan yang mahram. Kalau dengan muayyam kita, masih dikira tapi hukum makruh. Ambil perhatian. Kita bukan takat solat. Kadang-kadang nak rumah, tengok TV, tak akan baju. Balik dia, siap pun bunga, kalau bentik. Mana bang? Siap pun bunga. Ada kita Singapura. Tak ada bunga. Nampak kita Singapura. Apabila ia melepaskannya yang ini, cabut selipar, maka mulailah dari yang kiri. Pakailah kedua-duanya ataupun lepaskanlah kedua-duanya. Maknanya kalau kita ada selipar, pakai dua-dua. Jangan pakai sebelah, sebelah kita pegang tangan. Tak boleh. Putuh ke tak putuh? Tak payahlah pakai dua-dua. Cabut dua-dua. Sebab apa? Sebab ini tidak diajar oleh Nabi SAW. Kalau buat, tak ada masalah. Tapi tak beradab. Tak sopan. Itu je. Sebab apa? Buat macam tu memang tak kena pula sebelah tu lebih tinggi. Hati 4 inci. Sebelah tak tangan, sebelah pakai. Macam mana tu? Kan pelik. Kalau kita okey lagi ni, kita tumpang kita tak tinggi. Orang belakang. Hanya dia kelentang, kelentang, kelentang, kelentang, kelentang, kelentang, kelentang, kelentang, kelentang, kelentang, kelentang, masuk ke tanah, dia masuk ke tanah Allah. Pergi melawat tu, melawat bangsa banji. Makan lebih tinggi tu. Saya tengok kadang-kadang berita dari sini bersama dengan Tatib melawat bangsa banji. Dia biasa YB dan YB dia kerja. Tak pakai apa saya nak rebut. Biasanya YB dia kerja lah. Pakailah kasut puan cukang tu. Kasut puan cukang tu dia pakai. Kemudian untuk dia melawat banji. Dia pakai tu dia kena banji tu. Melawat banji apa? Betul dia kena pandang ni, tak kena pandang kanan, tak kena. Dahlah, pegang kat tangan. Selipur mahal-mahal, kasut mahal-mahal, letak kaki, pegang kat tangan. Itu bukan sawah tangan tu kasut. Sebab apa? Pergi melawat bangsa banji. Boleh cari kasut lain. Dan adab yang terakhir tuan yang dirahmati oleh Allah, adab yang terakhir ketika berjalan ialah sesekali kita berjalan tanpa memakai selipar. Sesekali kita berjalanlah tanpa berselipar. Sesekali jalan gayak. Kaki orang itu kan gayak. Sesekali tak pakai selipar betul. Tapi bukan tempat yang berbahaya lah. Dan bukan tempat yang kotor. Boleh sekali-sekali keluar rumah kan. Sambil nak pergi siram buku-buku tak boleh jumpa. Dah tak selipar ni. Ustaz kata adab ni sekali-sekali tak boleh selipar. Untuk apa tuan-tuan? Okay. Sesekali tak boleh selipar ni untuk dia panggil apa? Bertelanjang kaki. Termasuk tanda tawaduk ataupun tanda rendah diri. Di dalam sebuah hadis yang disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar kadang-kadang kami mencabut selimut bertelanjang kaki. Maknanya tak pakai apa, tak pakai selimut, tak pakai kasut. Bertelanjang kaki adalah perkara yang baik, syaratnya tidak terdapat najis pada tanah serta sesuatu yang boleh menyakiti dan berbahaya. Dan tentu kawasan itu kawasan tak panas dicabut selimut apa-apa. Tunggu-tunggu aku gila tu. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sekali-sekali kita tak pakai selipar, tapi tempat yang tidak kotor. Sekali jalan, sekali ibas, mana mantan kita setau, mana bintang bintang kan pemakai tu. Tak kasi selipar ke sekolah tu, tak kasi selipar tu. Akan buat lah, tengok di mana, mesti kata ada masalah kotor. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, manusia ni kadang-kadang dengan pakaian dia boleh jadi ego, okay? Dengan baju yang ada dia boleh jadi ego, boleh jadi takbur, sombong, riak dan sebagainya. Dengan kasut selipar dia boleh jadi ego, dia boleh jadi marah kalau selipar dia hilang. Sebab tu ada satu ibadah yang Tuhan anjurkan kepada kita, ibadah haji tuan-tuan, tak boleh pakai kasut dalam keadaan ihram. Maknanya boleh pakai selipar, tapi selipar-selipar biasa. Tak boleh pakai kasut penuh. Supaya pun, supaya tak boleh action. Sebab tu kalau kita tengok masa ihram, okay, yang boleh membezakan mungkin kain ihram mahal, kain ihram murah. Padahal Tuhan nak suruh kita, bila kita dalam keadaan ihram, dalam keadaan menunaikan haji, dalam keadaan kita menunaikan ibadah umrah, supaya ada rasa rendah diri. Underwear pun boleh pakai. Tengok, orang lagi. Pakai kain dua lain, satu atas, satu bawah. Jahit pun tak boleh. Kenapa Tuhan buat macam tu? Tuhan buat macam tu supaya kita ni ada rasa sedar diri sejauh mana kesapalah kita, okey? Berwangi-wangian pun tak boleh. Seronok-seronok pun tak boleh. Sebab apa? Supaya kita ada rasa rendah diri, rasa tawaduk. Patutnya kan masa nak solat, masa nak ibadah kena wangi, pakai minyak atar, okey? Pakai perfume, pakai wangi-wangian, okey? Pakai elektrik cantik. Tapi rupanya ada ibadah yang Tuhan suruh supaya kita fikir dan sedar diri. Kopiah pun boleh pakai ketika dalam ihram. Supaya apa? Supaya sedar diri. Pakai kain gulai je. Tapi dalam pakai kain gulai pun cakap banyak bunga. Sibuk lagi dengan BlackBerry je. Sibuk lagi dengan handphone dia walaupun pakai selepas gulai. Action tu bawa handphone je. Tu dalam tak pakai. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan bagi peluang kepada kita supaya kita sedar diri. Rasa tanggungjawab diri kita, siapa kita yang sebenarnya. Tapi rupanya tuan-tuan, kadang-kadang benda tu tak jadi pengajaran pun, tak jadi apa pun. Balik, buat, itu je kaedahnya.